ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah malam ini bisa ngumpul lagi di Majelis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah yang sehat semakin sehat, yang kurang sehat jadi lebih sehat dari yang sehat. Ya amin Allahumma amin. Malam hari ini kita enggak akan bahas Thariqah Alawiyah dulu. Saya mau bahas judulnya ngaji gaduh-gaduh. Ya, ngaji gaduh-gaduh. Insyaallah barokah buat saya dan barokah buat jenengan semua, manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang saya renungkan sepanjang perjalanan dakwah sekian lama sampai hari ini. Ya, sekian lama sampai hari ini. Satu hal yang sederhana tapi sangat menakutkan. Ya, sederhana tapi sangat menakutkan. Judulnya gimana ya nanti mati kita? Ya itu. Gimana ya nanti mati kita? Kita tuh nanti matinya bagaimana? Wafatnya nanti bagaimana? Terus kira-kira dikubur nanti kira-kira bisa seneng atau tidak? Ini renungan ya, renungan. Terus saya mencoba merenungkan lagi rata-rata umur manusia. Rata-rata umur manusia sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Kanjeng Nabi udah ngasih tahu, kita enggak usah survei lagi, ngitung-ngitung lagi. Coba kita survei bener apa ora gitu. Enggak usah, Nabi udah ngasih tahu tuh udah pasti betul. Yang survei-survei kan model yang kurang apa puas, kurang mantap. Tapi ya silahkanlah kalau mau memantapkan diri, silahkan pergi ke makam disurvei. Umurnya yang wafat di situ rata-rata berapa? Jawabannya pasti sama, 60 sampai 70 tahun. Nah, saya Juli nanti masuk 41. Ya, Juli nanti masuk 41. Insyaallah kalau nyampe. Ya, mudah-mudahan sampai dan terus sampai. 40 berarti 40 ke atas. Antara 40 sampai 60 itu tinggal 20 tahun. 20 tahun. Terus saya nyoba melihat bagaimana orang-orang mencari dunia. 20 tahun jadi pegawai negeri itu dapatnya apa? 20 tahun jadi pegawai negeri itu dapatnya apa? 20 tahun jadi karyawan sebuah perusahaan itu dapatnya apa? Ternyata ada orang sudah kerja 20 tahun mau beli rumah aja tidak bisa. Betul atau betul? Kerja 20 tahun mau beli mobil tidak bisa. Tidak bisa gitu. Bahkan yang namanya pembiayaan pinjaman rumah itu ya, apapun namanya, itu dibuat sampai 20, bahkan ada yang 25 tahun. Sampai 25 tahun. Artinya untuk menggapai kenikmatan duniawi yang sesaat itu aja butuh waktu yang sangat lama. Betul atau betul? Oke, sekarang mundur ke belakang. Sekolah, mohon maaf. Di sini ada sarjana S1? Ada. Calon sarjana S1? Ada. Apalagi pemirsa, banyak nih yang mungkin S2 atau S3. Coba kita renungkan. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8. Kuliah ditambah SMP tambah SMA. 6 tambah 8, 14. 14 ditambah kuliah rata-rata 4 tahun. Berarti 18 tahun. 18 tahun itu baru dapat gelar S1 kalau lancar. Tidak nunggak, ya, tidak ada, tidak naik kelas. Atau mungkin ketika kuliah rajin, ya hasilnya bagus. 18 tahun itu baru dapat S1. 18 tahun. Ya, 18 tahun. Kalau udah S1 emangnya udah jadi sesuatu? Belum. Masih ngelamar kerjaan sana, ngelamar kerjaan sini. Nanti dibutuhkan pengalaman kerja sekian tahun. Ya, berarti untuk jadi sesuatu itu pun butuh waktu sekian puluh tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau umur saya 40, ya, insya Allah nyampe 60 lebih atau bahkan 70 lebih, cita-citanya begitu ya. Tapi coba kita ambil rata-rata manusia sampai 60 tahun, sisanya cuma 20 tahun. 20 tahun berjuang pengen jadi wali, ya telat. Bisa tapi tidak mudah. 20 tahun mau ganti umur yang udah lewat. Ya insya Allah bisa, tobat itu menghapuskan semuanya. Tapi tetap ya nyesel, ya Allah 40 tahun ini kemana saya? 40 tahun ini saya ngapain itu? 40 tahun ini kenapa tidak tiap hari saya habiskan waktu untuk baca buku, satu hari khatam satu buku? Kenapa 40 tahun ini khatam Al-Quran kok cuma sekian? Mestinya 40 tahun tuh ya khatam Al-Qurannya bisa ribuan, tapi nyatanya 10 aja kok mungkin gak sampai, misal begitu ya. Kenapa? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Jawabannya cuma satu. Allah udah ngasih tahu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Allah udah ngasih tahu. Sungguh demi masa, demi waktu, manusia itu betul-betul merugi. Betul-betul merugi. Karena hidup sekian puluh tahun di dunia ini bukan sia-sia. Kalau gak ada manfaatnya, kita gak akan diturunkan ke muka bumi. Gak akan dilahirkan ke dunia. Kita akan terus sebagai ruh. Karena toh nanti setelah jadi manusia, kembali jadi ruh. Nah, kenapa kita sekian puluh tahun dijadikan manusia? Kenapa? Karena dalam waktu sekian puluh tahun itulah kita mendapatkan kesempatan untuk mengkaji Al-Quran. Dikubur belum tentu bisa mengkaji Al-Quran. Paham? Sekian puluh tahun itu kita dikasih kesempatan untuk nambah ilmu, dikubur belum tentu bisa nambah ilmu. Gak semua orang bisa nambah ilmu dikubur. Gak semua orang bisa amal soleh dikubur meskipun gak dapat pahala, udah berhenti pahalanya. Tapi gak semua orang bisa menikmati baca Al-Quran di alam kubur. Hanya orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala. Sedangkan kebahagiaan di alam sana tergantung apa yang kita bawa dari sini. Semakin banyak bawanya, semakin bahagia di sana. Bukan cuma bawa amal soleh, bawa pengetahuan semakin banyak, nanti di sana akan semakin manfaat. Karena alam sana butuh pengetahuan yang luar biasa. Semakin ngerti, semakin bisa menikmati. Semakin paham, semakin asyik. Nah, begitu kita sadar, eman-emannya waktu ini terbuang, waktu ini berlalu. Nah, makanya yang masih muda-muda di bawah saya, ya, nanti segera miliki buku terbaru saya yang belum saya tulis. Ya, insya Allah nanti mulai pulang dari, saya nanti dari sini mau ceramah di Sragen, insya Allah pulang dari Sragen saya mau nulis. Judulnya sudah, covernya tadi lagi saya diskusikan, sudah dikatakan hampir final. The Habits of Aulia. Judulnya keren ya. Ya, niru-niru the habit gitu ya. Biar rodok kelihatannya Habibnya sekolah gitu ya. Ya memang sekolah sampai lulus SMA gitu, enggak kuliah gitu loh. The Habits of Aulia. Ya. The Habits of Aulia, bercermin dari kehidupan sehari-hari para orang-orang soleh sepanjang masa di muka bumi. Ya. Kiat menjadi wali, judulnya gitu loh. Kiat menjadi wali. Gimana biar kita bisa jadi wali Allah dengan sisa waktu yang ada? Karena masing-masing gak ngerti itu sisa waktunya. Bisa sehari, bisa dua hari, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 30 tahun. Masing-masing beda. Ternyata kalau kita betul-betul bisa manfaatkan waktu dengan baik, maka bisa dunia akhirat. Kuncinya di situ. Nah, saya mau bagi dalam waktu singkat ini, membagi ilmu jadi orang kaya dulu sebelum jadi wali. Setuju? Siapa yang pengen kaya di sini angkat tangan. Alhamdulillah, normal. Ya, Nur, normal. Jadi orang kaya sama jadi wali itu mirip-mirip. Caranya mirip. Caranya mirip. Nomor satu, ya, nomor satu harus meyakini dengan izin Allah. Dengan izin Allah, siapapun bisa kaya. Siapapun bisa kaya. Dengan izin Allah, siapapun bisa jadi wali Allah. Jadi jangan bilang, oh wali itu turunannya Nabi bisa jadi wali. Kalau saya turunan gali preman gak bisa. Bapak ibu saya itu gak pernah nyantri, sholat saja tidak. Masa anaknya mau jadi wali? Oh saya terbukti Habib, saya ini anak hasil zina. Masallahu fi anaudzubillah min dzalik. Gak mungkin saya bisa jadi wali Allah. Oh, saya ini anak kotor, anak haram. Ya. Saya gak mungkin bisa jadi wali, Beb. Oh, saya hidup di perkampungan maling. Kalau ada gitu ya. Satu kampung tuh biasanya maling, Beb. Gak mungkin saya bisa jadi wali. Ya, ini harus digarisbawahi. Semua bisa menjadi orang kaya. Semua bisa menjadi wali Allah. Biiznillah. Dengan izin Allah. Gak peduli kita ini turunannya siapa. Gak peduli lingkungannya seperti A. Apa semua bisa. Nah kalau udah tahu semua bisa, ya timbul semangat. Berarti kita-kita ini kan calon. Ya kan? Calon. Calon apa? Calon sugih, calon wali. Wali sugih. Sugih wali. Kan penak ya. Orang kaya yang jadi wali, wali yang jadi kaya. Asik gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman saya wali-wali tapi gak sugih nanti repot. Nanti makannya apa nih semua? Ini belum kegiatan makannya nih. Tapi kalau teman-teman saya kita semua sugih-sugih gitu ya. Pengajian begini Masya Allah. Nanti bisa-bisa tiap pengajian makan malam gitu. Ya bisa-bisa tiap pengajian makan malam. Jenengan nanti parkir juga repot. Datang ke sini gak naik motor. Ya naik apa? Naik taksi. Ya naik taksi. Duit banyak taksi daripada menungguin jalan. Pokoknya nanti jenengan pergi dulu jam sekian jemput saya. Sugih loh. Ya, Suki. Jadi ngontraknya ngontrak taksi. Atau mungkin udah bisa beli mobil sendiri. Ya, mobil sendiri. Supirnya suruh pulang-pulang dulu aja. Nanti kalau udah selesai saya kontak. Jemput saya. Lebih keren lagi, Bib. Buat bebek helipad di atas. Kenapa? Saya mau datang pakai helikopter, Bib. Lu misal. Ya kan semua bisa terjadi. Nah, nomor satu itu, pokoknya saya, anda, kita semua bisa jadi wali. Nah semangat gak nih jadi wali? Ini semangat apa ngelentruk ini? Semua bisa jadi wali. Karena wali Allah itu makannya ya sama. Makanan yang ada di muka bumi. Bukan wali itu makannya dari planet Mars, gak ada. Ya, wali itu makanannya yang disediakan oleh Allah di muka bumi atau di lautan. Pokoknya yang ada di planet bumi ini, itu menjadi makanan para wali. Wali itu ya sama kok, dagingnya sama, kulitnya ya sama, jantungnya ya satu sama, paru-parunya ya sama, livernya ya sama, ya ginjalnya sama, kakinya ya sama, tangannya sama, penglihatannya matanya ya sama, telinganya ya sama, mulutnya ya sama, hidungnya ya sama, bibir, gigi, semuanya, tubuhnya, susunannya sama, jadi wali sama kita sama. Lah bedanya apa? Nah itu bedanya kalau wali sudah dipilih jadi wali, lah kita pengin jadi wali. Caranya bagaimana? Betul? Caranya bagaimana? Nomor satu tadi itu, husnudzon sama Allah, saya bisa jadi wali. Karena banyak orang yang sudah memutuskan dirinya gak mungkin jadi wali. Nah itu gak mungkin jadi wali. Kenapa? Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma syaa. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi silahkan hambaku berprasangka apa terhadapku. Falyadhun nabi ma syaa. Dan jenengan pilih bisa jadi wali atau pilih enggak bisa? Mestinya kan pilih bisa. Yakin bisa atau yakin enggak bisa? Oh, yakin bisa, husnudzon harus yakin bisa. Yakin bisa jadi wali Allah. Itu nomor satu, husnudzon. Ya Allah, saya pengen jadi walimu. Saya pengen jadi walimu. Syaratnya itu dulu. Syarat yang nomor satu. Kemudian bagaimana kebiasaan para wali? Nah, kita contoh. Ya kan? Kalau kita mencontoh, nanti kita bisa jadi. Bagaimana kebiasaan orang kaya? Kita contoh. Nanti kalau kita contoh, ya insya Allah bisa jadi kaya. Orang kaya itu tidak pernah mengatakan dirinya gak bisa jadi kaya. Sama dengan orang-orang yang soleh, tidak pernah mengatakan dirinya tidak bisa jadi soleh. Karena yang memberikan kesolehan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya enggak? Jadi jangan ngomong, enggak mungkin saya sugih. Saya ini begini modelnya kok. Sekolah belum tutup, udah keluar, apa bisa gitu. Ya, masalah rezeki Allah yang ngatur. Sama, waliullah Allah yang milih. Allah yang milih. Tinggal kita tiru kebiasaannya. Nah, ini kebiasaan yang paling pokok secara zahir. Secara zahir aulia itu tidak ada yang tidak bangun malam dan tidak ada yang tidur di pagi hari. Dah, selamat mencontoh. Gampang ya, Win, ya? Malam bangun, siang apa pagi tidak tidur. Itu orang-orang sugih model manapun, miliarder, bilioner, ya seperti itu. Wali Allah dimanapun ya begitu. Orang sukses di dunia manapun ya begitu. Malamnya melek, paginya tidak tidur. Lah kalau kita alhamdulillah mirip-mirip. Malam melek, pagi tidur. Pagi tidur, malam melek. Atau malamnya tidur, paginya melek. Atau kadang malamnya enggak tidur, paginya enggak tidur, tapi siangnya tidur sampai pagi lagi. Syarat zahir dulu, syaratnya malamnya melek, paginya juga melek. Artinya tidurnya cuman sedikit. Tidurnya cuman sedikit, dikit dong. Meleknya banyak. Nah kalau kita dikit-dikit, mirip ya, mirip, sedikitnya udah mirip, bagus. Monggo diunjuk, yang sudah. Sedikit-sedikit, tidur. Nah kalau para aulia, melek, tidurnya cuma dikit. Jadi itu kebiasaan nomor satu, tidak pernah pagi itu tidur. Pagi melek, aktivitas. Malam, ya aktivitas. Jadi waktunya semua dibuat beraktivitas yang baik. Tidak pernah tidak baik. Ya, enggak pernah aktivitasnya tidak baik. Selalu baik, dan selalu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini singkat-singkat ya. Singkat-singkat. Setiap waktu yang beliau miliki itu disadari sebagai modal. Waktu itu disadari sebagai duit kalau orang yang kerja. Tapi ini waktu disadari sebagai modal untuk kulaan. Modal untuk kulaan. Jadi setiap detik orang soleh itu berupaya dirinya manfaat. Jadi gak ada, diem ngelamun gak ada. Ngelamunnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngelamunnya. Subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Itu ngelamunnya. Jadi di alam pikirnya, hatinya itu zikir, itu ngelamunnya. Yang lah, ngelamunnya. Kalau lagi kumpul sama orang, dia usahakan manfaat. Dirinya manfaat kepada siapapun. Pokoknya selalu geraknya, diamnya manfaat. Karena tidak mau ada waktunya yang tidak manfaat. Coba sekarang bayangkan ada satu orang yang dia itu udah tidurnya sedikit, waktu yang dimiliki semuanya untuk menghasilkan manfaat. Itu sukses atau enggak sukses? Nah ya makanya orang jadi miliarder. Ya, coba kalau Anda baca bukunya miliarder-miliarder itu. Jam 3 malam belum tidur, ngapain? Ya, apa jam 3 malam sudah bangun tidur? Ya, jam 2 atau jam 1 tidur, jam 3 malam sudah bangun tidur. Ngapain? Kirim email ke semua staffnya di seluruh penjuru dunia. Baca email yang masuk, kirim email semua, ngasih tugas staffnya. Jadi jam 3 subuh udah memanfaatkan waktunya buat cari duit. Makanya ya sugih. Wajar tuh sugih. Gitu kan? Lah wali jam 3 malam manfaatkan waktunya sama, kirim email. Ya kemana? Allah Ta'ala. Banyak emailnya, ya Rabbi minta ampunan, ya Rabbi minta ini, ya Rabbi minta ini, ya doa, doa, azkar. Zikir macam-macam dibaca, sholat gitu. Sampai subuh, habis subuh begitu. Jadi waktunya itu betul-betul manfaat. Dan ketika ketemu orang, dia terapkan semuanya. Semua kebaikan diterapkan. Jadi ngedepi orang itu ya, wajahnya senyum, penampilannya menyenangkan, ngomongnya ya enak. Orang itu butuh apa ya diladeni. Kalau kita bisa gitu asik atau enggak asik? Hah? Saya kemarin gara-gara begitu tuh di pesawat, yang tadinya di pesawat mau tidur gitu ya, jadi maneman. Maneman gitu. Maneman tidur. Akhirnya komat kamit. Allahumma sholli ala Muhammadin. Lama-lama tak rasake ya timbang turu kepenak selawat ya. Habis itu jadi nyesel. Budumen ini berapa tahun nih jalan sama tidur ya, naik mobil sama tidur lah, ngapain nggak dibuat sholawat terus. Makanya jenengan kalau nanti ketemu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit matarullah bitulih hayati, jangan heran lidahnya zikir terus, sholawat terus. Ya, zikir terus, sholawat terus, enggak mandek. Jadi enggak ada diem, diemnya tuh terus. Saya menyaksikannya udah berkali-kali ya, zikir terus. Kenapa? Karena ngerti. Ini satu detik dibuat zikir, jadinya pahala yang luar biasa. Carinya tuh sekarang di dunia, bukan di akhirat. Carinya itu sekarang di dunia, bukan di akhirat. Nah kesadaran akan hal itu, kesadaran akan carinya itu di dunia bukan di akhirat, maka yang menyebabkan tadi itu pagi ya sudah bangun, malam ya tidurnya sedikit, waktunya dimanfaatkan dengan baik. Nah kalau kita kan enggak, cik suwe, giliranku cik suwe, mati saya masih lama, kan mikirnya seperti itu kan, naudzubillah min dzalik. Monggo diunjuk, ini kalau tidak minum kenapa? Sungkan atau kepanasan? Sampai di sini jelas. Ini cuman sepele loh ya, sepele. Sebetulnya ada yang mau saya sampaikan pada malam hari ini di luar semua itu. Itu tadi intermezzo untuk nyemangati diri saya nulis, dan jenengan juga biar mikir titik sisa umurnya tinggal berapa, terus pengen jadi apa, tinggal ditentukan dewe ya. Nanti terus minta sama Allah, Allah yang merestui, Allah yang merestui dan Allah yang nolong. Ya Allah yang nolong. Saya mau ngasih ilmu malam hari ini singkat, padat, tapi insya Allah manfaat. Pendek. Ya, pendek, tapi insya Allah manfaat. Coba Mas Roni, ambilkan surat Al-Kahfi. Ini judulnya gini. Ini saya dapatkan ilmu ini ketika hari Ahad saya ceramah di Jalan Bangka, Kemang, Jakarta. Tengah-tengah ceramah ini saya dapat ilmu ini. Seumur-umur saya belajar, saya belum dapat yang satu ini. Mungkin orang lain sudah, kalau saya belum. Saya baru dapatnya hari Ahad kemarin di tengah-tengah ceramah. Lanjut dengan pengen dengarkan enggak? Betul. Wani biro. Ini ilmu Masya Allah. Buat saya jadi luar biasa ya. Coba sekarang kita ambil contoh dulu. Al-Quran itu kan mencontohkan lengkap. Ada kisah Nabi, ada kisah wali. Ya. Nah wali-wali yang di Al-Quran itu diantaranya Ashabul Kahfi. Kemudian siapa lagi? Sayyidatuna Maryam. Itu juga wali perempuan. Ashabul Kahfi juga wali. Siapa lagi? Luqmanul Hakim. Kemudian siapa lagi? Khadir alaihi salam itu khilaf ulama. Sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan wali. Kalau dikatakan wali berarti tambah lagi daftar wali yang ada dalam Al-Quran. Betul kan? Nah, coba sekarang kita akan belajar Ashabul Kahfi dulu. Malam ini saya mau mengajarkan tentang Ashabul Kahfi. Sekelompok orang yang berada dalam gua. Jadi sampai jadi julukannya itu, menjadi surat Al-Kahfi ya. Nah, sekelompok orang yang ada dalam gua. Ngapain dalam gua? Tidur. Jadi Allah tuh ngasih karomah macam-macam. Ada karomah Sayyidatuna Maryam. Pohon kurma digoyang bisa jatuh buahnya. Kan aneh tuh. Kurma itu pohonnya keker, kuatnya luar biasa. Ya kan? Digoyang buahnya bisa jatuh. Itu Sayyidatuna Maryam. Wanita tanpa punya suami dan tanpa berhubungan dengan pria bisa hamil. Buat Sayyidatuna Maryam itu karomah, buat Nabi Isa itu mukjizat. Ya kan bisa hamil. Kemudian bayi yang namanya Nabi Isa alaihissalam, perutnya disenggol bisa ngomong. Itu kan berkat disenggol ibunya bisa ngomong. Buat ibunya karomah, buat Sayyidina Nabi Isa itu mukjizat. Kan dua-duanya punya kemuliaan. Kemudian pada saat berada dalam mihrab Sayyidatuna Maryam, mihrab itu ditutup bahkan dikunci dari luar. Yang ngunci Nabi Zakaria alaihissalam, pamannya. Ya, dikunci dari luar. Dikatakan mihrab tempat ibadahnya Sayyidatuna Maryam itu pintunya lapis 7. Penjaganya berlapis 7. Dari situlah ahli tasawuf. Ini kadang ada orang mengatakan sufi-sufi enggak punya dalil itu ya. Ya itu yang ngomong yang enggak punya dalil. Dari situlah ahli tasawuf mengatakan yang namanya khulwat itu baru sah disebut khulwat kalau dikunci dari luar. Nah, kalau mengunci diri dari dalam namanya bukan khulwat. Ya, namanya bukan khulwat. Kalau khulwat itu dikunci dari luar. Seperti Sayyidatuna Maryam ketika khulwat itu dikunci dari luar oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi harus dikunci dari luar. Kalau dikunci dari dalam itu kemauannya sendiri, kapanpun bisa buka. Kalau nguncinya itu yang di luar yang ngunci, berarti nunggu dibukakan sama yang di luar. Nah, ketika itu dibuka oleh Nabi Zakaria alaihissalam, ternyata belum dikasih makan, di dalam ruangan khulwat sudah ada makanan. Nabi Zakaria pun nanya, dari mana kamu dapat semua ini wahai Maryam? Jawabannya, itu dari Allah. Ini karomahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Nah, Ashabul Kahfi, sekelompok orang yang tinggal di sebuah kerajaan. Rajanya zalim, masyarakatnya ikut-ikutan. Ashabul Kahfi nyoba nasihati, tapi enggak didengarkan. Akhirnya hijrah, melarikan diri dari negara tersebut. Kemudian kan itu judulnya istirahat di dalam gua ya. Istirahat dalam gua. Allah kasih mukjizat Ashabul Kahfi. Mukjizatnya bukan bisa terbang, bukan jalan di atas air. Mukjizatnya tidur 309 tahun. Jadi tidur itu bisa jadi mukjizat, tapi bukan tidur jenengan. Ya. Karomah ya, karomah ini wali ya. Untuk wali namanya karomah. Allah kasih karomah untuk Ashabul Kahfi bisa tidur selama 309 tahun. Kalau Sayyidatuna Maryam alaihissalam karomahnya di antaranya tadi ya, kalau Ashabul Kahfi karomahnya bisa tidur 309 tahun. Kenapa dikatakan karomah? Udah tidurnya 309 tahun, bangun seger buger, badannya masih seperti ketika tidur, tidak ada perubahan. Bukan kemudian rambutnya jadi panjang karena enggak pernah dicukur. Nah, itu Mas Roni. Ya, rambutnya panjang enggak dicukur, gitu kan? Udah ketemu Mas Roni? Sini, Pak, sini kalau begitu biar saya yang cari. Ini Surat Al-Kahfi ya. Ya. Kemudian tidur 309 tahun. Bangun-bangun sudah seger. Sudah sehat. Kemudian cari makan, lapar. Ya kan, lapar cari makan. Ternyata salah satu diutus sampai di pasar, kaget itu yang apa namanya, terima duit. Ini uang sudah tidak berlaku, tapi harganya lebih mahal dari yang berlaku. Kenapa? Uang antik ini uang 309 tahun yang lalu kok masih apa namanya? Gilap. Masih bagus kondisinya, masih seperti baru dicetak ini. Perak atau emas. Ya, perak atau emas. Nah. Sebentar ya, sambil diincipi yang sudah dapat makanannya. Nah. Dikatakan dalam surat Al-Kahfi ini ya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, Kahf tadi, Ashabul Kahfi, dan yang mempunyai rokim, itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Nah, rokim itu diartikan adalah nama anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi. Itu kalau di surat Al-Kahfi ayat yang ke-6, ayat ke-9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Itu raqim, itu dikatakan oleh sebagian ahli tafsir itu namaan anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi. Ada lagi yang mengatakan raqim itu adalah batu ya, seperti lauh gitu ya, lempengan batu yang berisi tulisan-tulisan atau bersurat gitu ya. Ada kalam-kalam yang mulia di sana. Dan ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Naam. Awal fityatu. Jadi ketika pemuda itu menuju dalam gua, masuk dalam gua. Fadrabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua. Itu ada kelompok pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu sendiri ya, yang mereka itu berselisih. Ini berapa lama sebetulnya kita tidur di sini? Naam. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dikatakan di Al-Qur'an itu, kami yang menceritakan cerita ini kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah mereka dengan sebenarnya, sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Wazidnahum huda. Iman, tapi Ashabul Kahfi itu dapat tambahan hidayah. Maka bisa tidur 309 tahun. Tidur 309 tahun, bangun seger. Ya, tidak ada perubahan di fisiknya. Makanya mereka khilafnya cuma waktunya ini berapa lama, toh sehari apa cuman berapa jam gitu. Karena bangun seger enak. Bukan seperti yang ditampilkan di film ya. Jadi tua renta kalau begitu ya. Apa namanya? Enggak ada masalah gitu. Ini seger bangun, bahkan langsung bisa ke pasar, berangkat ke pasar. Nah, di antara hikmahnya kalau mau pergi bawa duit. Jangan seperti modusnya orang sekarang mau cari duit, alasannya ziarah wali. Nanti begitu sampai di tempatnya kiai, tempatnya habib, yai habib, saya enggak punya duit buat pulang, uangnya habis. Nah, ini modus ini. Modus cari duit. Ya. Modus cari duit. Mau berangkat ziarah, mau berangkat kemana pun ya bawa sangu, bawa bekal. Ashabul Kahfi itu yang melarikan diri hijrah itu pun bawa sangu. Buktinya apa? Begitu bangun, ya, mereka itu masih pegang uang. Ini ayah saya almarhum sering mengatakan, Ashabul Kahfi saja sama Allah diceritakan bawa duit kok di Al-Quran tuh, pergi kemana-mana itu bawa duit. Orang sekarang kadang gak mau duit. Kadang alasannya saya mau tawakal sama Allah. Tawakal tapi gak punya duit minta-minta. Kalau tawakal yang gak punya duit jangan minta-minta, itu namanya tawakal. Ya, tawakal itu gak punya duit gak minta-minta. Kecuali kalau gak bisa makan, itu baru minta makan, bukan minta duit. Sekarang lucu, minta duit buat makan, dikasih makan gak mau, kan lucu kan ya. Saya minta duit buat makan, ya udah dikasih makan, lari tambahan, marah lagi nih kan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini Ashabul Kahfi ada pelajaran yang menarik. Saya akan petikkan pelajaran ini buat Anda semua, enggak panjang pendek pelajarannya, tapi sesuatu yang insyaallah luar biasa. Udah penasaran belum? Hah? Loh, saya ngomong luar biasa tuh luar biasa insyaallah. Penasaran enggak? Kalau enggak penasaran saya enggak mau ngomong loh nih. Ini mahal ilmu ini ya. Pertanyaan saya begini. Sepanjang jenengan baca kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi itu berangkat bawa anjing atau enggak bawa anjing? Enggak. Ashabul Kahfi berangkat enggak bawa anjing. Anjingnya ketemu di mana itu? Cerita yang kita baca selama ini, anjingnya itu ketemu di mana? Di jalan kan? Di jalan anjing itu kemudian mengikuti Ashabul Kahfi. Iya. Terus anjing itu masuk ke gua enggak? Anjing itu ikut masuk ke gua enggak? Enggak. Di mulut gua. Betul kan? Tidur enggak dia? Enggak. Ngapa? Melek belalak. Ya, melek belalak. Ini Mas Roni tadi dia naam. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Ya, di mulut gua. Dua. Jadi anjingnya enggak masuk, tapi di mulut gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Nah. Jadi anjing itu enggak tidur. Dia duduk posisinya apa namanya santai tapi siap menerkam orang yang mau masuk gitu. Nunjukkan nih anjing penjaga di mulut gua. Pertanyaan saya, dari sekian banyak manusia di zamannya Ashabul Kahfi, kenapa justru anjing yang ngikutin? Betul kan? Begitu banyak manusia, tapi ternyata yang ikut adalah anjing. Makanya jenengan kalau enggak punya pengikut, itu jangan bingung. Paham? Dalam menyampaikan kebenaran kok menghadapi tantangan yang berat, orang enggak mau ikut, jangan bingung. Ashabul Kahfi itu juga enggak ada yang mau ikut. Tapi Allah ceritakan di Al-Quran, yang ikut itu makhluk yang dipandang paling hina oleh manusia, yaitu anjing. Bukan kucing loh ya. Bukan kucing ikut mundur. Enggak. Justru di Ashabul Kahfi ini anjing yang ngikuti. Anjing ngikuti. Saya dapat hikmah di sini. Hikmah ya, bukan tafsir. Ini hikmah. Allah tunjukkan pada anjing tadi, ini kekasihku. Ya, ikuti dia, jaga dia. Jadi anjing lihat Ashabul Kahfi bisa tahu, ini waliullah, anjing bisa tahu. Kita ini lihat manusia, gak pernah mau merasa dia waliullah. Yang ada, orang-orang mungkin wali kisra, mungkin. Betul-betul nih. Dia wali, gak pantas ini. Gak pas. Anjing nih lihat Ashabul Kahfi melarikan diri dari kerajaan. Anjing bisa tahu. Ini anjing ngerti. Ini waliullah. Akhirnya setia itu anjing. Anjing bisa jatuh cinta kepada wali Allah. Anjing jatuh cinta. Ya, anjing jatuh cinta. Yang pengen saya garis bawah, yang saya katakan saya dapat ilmu baru ini, kisah Ashabul Kahfi dipandang dari sisi anjing. Dari sisi anjing. Coba kita melihat dari kacamata seekor anjing ini. Bagaimana anjing itu kok pilih mengikuti manusia ini, dia enggak pergi aja gitu loh. Manusia juga enggak kasih makan kok ini. Enggak kelihatan punya apa namanya, punya makanan. Yang ada itu kan tergesa-gesa pengen pergi itu. Tapi diikuti. Kenapa? Karena memang auranya, wajahnya, semua itu menunjukkan ini orang baik-baik. Nah, hamba Allah yang soleh, makhluk Allah yang baik, ya, makhluk Allah, itu akan kenal ini orang baik, itu kenal tuh. Makanya anjing kenal ini wali Allah, kenal tuh anjing. Makanya dia ngikutin. Kenapa? Sebab anjing dikasih Allah keistimewaan, bisa ngerti mana setan, mana bukan setan. Tolong ini dicatat, ini mulai menarik ilmunya. Anjing dikasih keistimewaan sama Allah, bisa mengerti mana setan, mana bukan setan. Makanya di hadis disebutkan, jika ada anjing menggonggong, pertanda di situ ada. Nah, makanya kalau Anda lewat anjing. Duh, kok gak mau jawab? Kalau Anda lewat anjing, ayo dijawab. Kalau Anda lewat anjing, ya karena Anda, saya, Anda, kita nih lewat anjing, kenapa? Karena emang di tubuh kita banyak setan. Ashabul Kahfi begitu lihat, kesan pertama bukan huk. Nah, biasanya anjing itu kan kesan pertama huk. Lain kalau udah dikasih makan, beda. Saya enggak ngomong udah dikasih makan. Ya, yang kafir pun, yang non muslim pun ya, sama anjing akrab gitu ya. Wangkuran, ambung-ambungan, bukan itu udah dikasih makan, udah disenangkan. Kita bicara kesan pertama. Kesan pertama itu kalau kita ketemu anjing gimana? Akrab atau pendiri-pendirian? Itu kan? Anjingnya juga tanya-tanya. Iki setan itu dia. Setan bukan ya. Kalau manusia, ini manusia yang kira-kira baik atau enggak? Enggak baik ini. Ini jangan-jangan manusia yang menghalalkan anjing nih. Nanti saya ditangkap dikeprui mati ini. Ah, ini repot ini. Anjingnya mikir nih anjingnya. Jangan bilang saya mirip, awas itu ya. Ini anjing siap menerkam itu. Tapi ketemu Ashabul Kahfi, anjing itu enggak melolong. Enggak, mengguguk tuh enggak ya. Enggak dia. Ikut aja. Anjingnya ikut. Kenapa? Tahu tanda-tanda kesolehannya kelihatan cetol. Lah sekarang ini kita udah lihat manusia yang tanda-tanda kesolehannya ketoan cetol, itu kita masih enggak percaya. Penuh tanda tanya. Oh, masa iya sih? Ikut gak mau. Ikut gak mau. Nah anjing itu hewan yang setia. Makanya dibuat sama Allah sebagai perlambang. Kalau kamu mau ikut wali yang setia, jangan gonta ganti wali. Ikut sama orang soleh di sana. Ah, ganti aja ganti. Kenapa? Sejak ikut saya langsung jadi bangkrut. Toko saya kobong gara-gara ikut pengajian di sana. Udah ganti yang di sana aja. Ganti pengajian di sana. Lah ini rame, ini cocok. Ini wali berarti ini. Wah, toko saya jadi rame. Ini berarti wah wali. Udah, saya mau ikut yang di sana. Jadi ngukur wali enggak wali itu dari dunia. Ini kan berarti kan hebat luar biasa ya. Padahal wali itu enggak ukuran dari dunia. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, begitu nikah dari Nabi bukan tambah kaya, duitnya tambah habis. Betul enggak? Sayyidah Khadijah begitu nikah dengan Nabi, duitnya habis digunakan untuk dakwah. Bahkan yang mengalami 3 tahun di boikot sehingga makan rerumputan. Tapi di sisi Allah derajatnya luar biasa, langsung dapat salam. Satu-satunya manusia yang langsung disalami Allah selain Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah ini kalau anjing tadi setia ikut gitu. Ikut sama Ashabul Kahfi. Belum kenalan loh. Sama siapa? Enggak. Dari mana? Enggak. Ikut aja. Karena kelihatan. Nah, sekarang kita punya enggak ya? Punya kemampuan yang membuat kalau anjing ketemu kita jadi kenal dia wali Allah, punya enggak? Saya bicara dari sisi anjing loh ya. Ingat ceritanya sahabat Nabi yang dijuluki Safinah karena badannya gede, kalau ngangkat barang itu satu kontainer diangkat sendiri bisa gitu. Karena gede badannya sampai disebut Safinah, kapal loh. ya kan, kapal dia bisa bawa barang banyaknya luar biasa. Diperintah Nabi untuk sebuah urusan, dikasih tugas. Di tengah perjalanan kapalnya hancur karam. Jadi jangan mengatakan kalau sahabatnya Nabi enggak mungkin itu kena musibah, gitu kan ya. Ini ya kena musibah, karam kapalnya. Tapi dia selamat. Pegang kayu gitu ya, selamat. Tepi pantai jalan. Ketemu sama singa. Aum, singa. Aum. Maka langsung ya Safinah ngomong, saya Safinah pembantu Nabi, saya lagi tersesat, tolong tunjukkan jalannya. Om, ngibaskan ekor, terus manduk-manduk, ikuti saya, kata singa itu dengan isyarat. Safinah ngikutin, ini loh, ketemu orang soleh, singa aja ngerti kenal. Om, sahabat Nabi, siapa namamu? Safinah, gitu kan. Coba kalau Edwin sama saya ketemu singa, om, ayo melayuin. Kata Egi, ngeleh ini singanya, lapar ini. Kita ini apa namanya dianggap santapan enak ini. Hus ari. Tapi orang soleh dia tahu nih singa ini orang soleh. Nah kita bisa enggak sampai derajat seperti itu? Ya insyaallah bisa, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Satu itu. Jadi apa namanya? Anjing tadi bisa tahu ini orang soleh dan orang solehnya bisa dikenali kesolehannya oleh anjing. Sementara sekarang kita membuat kesolehan kita dirasakan orang lain saja susahnya luar biasa karena kita ya belum soleh beneran. Satu itu. Yang kedua, anjing ini ilmunya luar biasa ini. Punya ilmu toto kromo. Hebat dia. Anjing ini tahu tempatnya. Saya tempatnya di mulut gua bukan di dalam. Dan disitulah berlaku syariatnya Allah. Rahmat tidak akan masuk suatu tempat yang di situ ada anjing di dalamnya. Jadi anjing ngerti, kalau saya masuk, rahmat enggak masuk. Sedangkan ini pemuda Ashabul Kahfi udah doanya minta, ya Allah beri kami rahmat. Gimana rahmat akan masuk kalau ada anjing di dalam? Anjingnya pengerten, kalau saya masuk, rahmat enggak datang. Makanya saya di depan saja. Indahnya Al-Qur'an tuh. Enggak ada pertentangan sama hadis. Ya kan? Enggak ada pertentangan sama hadis. Dia udah di luar, tugasnya jaga. Dan anjing itu tahu diri, saya enggak pantas di dalam, saya di luar saja. Beda dengan anjing-anjing peliharaan itu. Maksa. Betul kan? Maksa masuk, maksa ngambung, maksa ngerangkul, maksa ngikuti terus. Ini enggak, dia ngikuti. Tapi begitu Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, anjingnya sadar diri, bukan tempatku di dalam, tempatku di luar. Kan ku jalankan tugasku menjaga mereka semua. Dah mandek di situ. Dan sampai anjing itu mati tidak pindah dari tempatnya. Menarik itu? Mestinya kan anjingnya masuk, mondar mandir, ya kan ya? Delok turu, dikancani, dikeloni gitu kan? Atau mungkin bosan anjingnya pindah pergi, kan begitu ya? Ngopo ki sini jeru turah turu wae. Wes metu golek mangan dhewe. Kan gitu kan? Aku ya ora dikeki makmu kok nang kene iki. Mungsi aja anjingnya. Ternyata ndak. Di situ Allah mengajarkan kamu kalau sama orang soleh ya begitu. Itu baru namanya muridnya orang soleh. Itu baru nama pengikutnya. Ditemoni enggak ditemoni ya anteng nunggu. Setia. Bisa begitu? Ternyata ya kita-kita ini kalah sama anjingnya Ashabul Kahfi. Jelas? Sudah pernah dapat pelajaran dari sisi anjing tadi ini? Belum kan? Kita saat ini belajar dari sisi Ashabul Kahfi. Diikuti anjing. Anjing ikuti Ashabul Kahfi maka anjingnya jadi mulia. Ya, itu udah sering. Tapi kalau dari sisi ini loh. Anjingnya tahu diri, dia di depan. Anjingnya ikut jaga. Anjingnya tidak meninggalkan. Meskipun tidak diberi makan, anjingnya siap kelaparan. Anjingnya tidak bergerak. Sampai anjingnya mati. Jadi tulang belulang. 309 tahun. Ini hal-hal seperti itu. Sebetulnya syarat dengan pelajaran itu enggak ada pelajarannya itu. Syarat dengan pelajaran. Nah, dalam rangka menjadi Ashabul Kahfi, kan itu kan wali di Al-Qur'an, berarti kan semua bisa. Wazidnahum huda, beri kami tambahan hidayah sebagaimana Ashabul Kahfi. Jadi yang menyebabkan Ashabul Kahfi beda itu karena dapat tambahan hidayah. Lah tambahan hidayah ini harus kita cari terus. Ya harus kita cari terus. Kesana cari tambahan hidayah. Kesana cari tambahan hidayah. Jangan merasa saya udah cukup hidayah. Walaupun nama dia hidayah, tetap butuh tambahan hidayah. Sampai di sini jelas? Ini kalau saya kupas nih kisahnya Ashabul Kahfi ini, menarik ini. Mau? Kapan? Tidak mungkin kalau sekarang. Detil Ashabul Kahfi, indahnya luar biasa. Saya masih ingat ketika Habib Anis menjelaskan bagaimana tidurnya Ashabul Kahfi, kok 309 tahun bangun itu ya. Sangat cantik, sangat indah. Mau dengar kan? Ya jangan sekarang. Saya bentar lagi harus nyupir ke Sragen. Saya juga udah ngomong cukup lama ini. 40 menit kurang lebih saya bicara. Lebih mungkin. Gak tahu saya berapa menit. Nah, ada yang rekod pakai handphone? Jadi begitu ya. Sekian lama Ashabul Kahfi tidur, anjingnya tidak meninggalkan, dan anjing itu tahu diri, anjing itu ngerti ini orang soleh, anjingnya ngikuti, anjingnya setia. Makanya kalau jenengan itu sudah apa namanya tahu tempat yang ya sadar di diri, diikuti istiqomah seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Hasilnya, saya masih ingat ketika saya ngomong ceramah, itu anjing karena ngikuti Ashabul Kahfi, maka anjing dikatakan masuk ke dalam surga. Itu khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, saya di pulang, perjalanan pulang bersama Habib Anis berdua, beliau mengatakan ceramahmu bagus, tapi lain waktu jangan dibilang anjingnya masuk surga, jangan disebutkan karena riwayatnya gak begitu kuat, nanti kamu diserang orang gara-gara seperti itu. Nah, gini aja sampaikan, karena hebatnya anjing tadi sampai namanya disebut dalam Al-Quran. Ya, namanya disebut dalam Al-Quran. Sampai anjing ini disebut dalam Al-Quran. Jadi nanti kalau orang itu ikut orang soleh, dia akan disebut-sebut terus. Tidak akan ditinggalkan sebutannya sama Allah. Ya kan? Tetap disebut. Meskipun seekor anjing, tetap disebut. Artinya justru penekanannya itu karena ikut Ashabul Kahfi, anjing itu dicantumkan dalam Al-Quran. Itu yang ngungkuli swargo tuh ya. Paham kan? Dicantumkan dalam Al-Quran ini ya, sebagai kemuliaan loh. Itu ngungkuli swargo. Nah kalau dicantumkan dalam kehinaan, ngungkuli neraka. Ya, lebih menyakitkan daripada masuk neraka itu. Disebutkan dalam kalam Allah dalam penghinaan. Nah, disebutkan dalam kalam Allah sebagai pemuliaan, itu lebih daripada surga. Karena kalam Allah itu lebih dari segala galanya. Jelas ya? Nah insyaallah hari Sabtu malam Ahad besok di Majlis Ar-Ridha ada pembacaan doa malam nisfu Sya'ban. Saya mau membuat seruan dikit. Mas Seto, bagian yang satu ini dipotong, yang kemarin terlampau tergesa-gesa, ini saja yang dipotong. Saya mau buat himbauan buat umat Islam di Nusantara. Jenengan jangan merespon nanti assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak usah. Sederhana saja. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Sabtu malam Ahad 21 Mei ba'dal maghrib kita masuk pada malam nisfu Sya'ban. Malam purnama di bulan Sya'ban. Malam purnama ini malam yang sangat istimewa karena di bulan Sya'ban. Di malam itu, di pertengahan bulan Sya'ban, Allah Ta'ala memberikan ampunan yang tidak seperti biasanya Allah berikan. Allah berikan ampunan atas dosa-dosa kita yang tiada tara. Karena itu jangan lewatkan malam itu. Susun acara mulai sekarang. Ajak diri dan keluarga. Datangi surah, datangi langgar, datangi musola, datangi masjid, kumpul bersama, berzikir, beristighfar, berdoa, minta ampun kepada Allah Ta'ala menjelang datangnya Ramadan. Sambut dengan gegap gembita malam itu, semarakkan, siarkan di mana-mana menyambut kedatangan malam nisfu Sya'ban. Jangan biarkan malam itu lewat sia-sia tanpa apa-apa atau biasa tanpa ada rasa. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu meramaikan malam nisfu Sya'ban dengan zikir, doa, istighfar, sholat, apapun itu kegiatan ibadah yang insya Allah membawa manfaat untuk diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena itu sekali lagi saya serukan umat Islam dimanapun berada, mari ramaikan tempat-tempat mulia kita dengan istighfar, zikir, doa di malam nisfu Sya'ban. Seandainya ada mengatakan kegiatan tersebut dalilnya dhaif atau dalilnya lemah, maka cukup sebagai suatu dalil bahwasannya berkumpul, berdoa dan berzikir di malam yang biasa itu sebuah kemuliaan, apalagi malam-malam yang mulia. Dan ingat, hadis dhaif adalah hadis, adalah ucapan Nabi dan itu asli, bukan palsu. Karena itu jangan katakan lagi hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Dan jika ada mengatakan menurut Syekh Fulan, menurut Syekh Fulan, menurut Syekh Fulan, sebaiknya tidak, maka saya katakan menurut Nabi Muhammad SAW, sebaiknya Anda minta ampun pada Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban, berdoa di malam nisfu Sya'ban, memohon kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Silakan Anda ikuti Syekh Fulan atau seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan kembali kepada Anda masing-masing. Mohon maaf, semoga barokah manfaat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah dijawab. Dah, ini seruan singkat. Saya lagi buat itu di handphone masing-masing udah rame ajakan isu Sya'ban. Dah ya, jadi kita kumpulkan teman-teman senusantara ini untuk meng-share. Jadi kalau Anda dapat share, tuh dapat share, kita buat meme sebanyak mungkin, broadcast sebanyak mungkin. Masa hari yang enggak jelas Valentine Day, jauh hari udah diperingati, disiapkan. Nisfu Sya'ban justru dikatakan bid'ah, sesat, aneh ini manusia ini. Ya, aneh. Yo kita semarakkan nisfu Sya'ban, insyaallah Sabtu besok malam Ahad di Raudhah ya. Sabtu malam Ahad di Raudhah. Sholat maghrib berjamaah, kemudian nanti ada sholat sunnah, baca yasin dan doa sampai isya, isya berjamaah, setelah itu makan malam berjamaah. Ya, setelah itu makan malam berjamaah. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Tolong Mas Wahid Mujiono, tadi sampel foto saya mana? Ya, streamingnya cukup sampai di sini. Semoga kita bertemu di kesempatan yang akan datang dalam lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.